Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumin ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin dan khususnya ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak berhenti-berhenti Allah berikan, enggak berhenti-berhenti Allah sampaikan. Dan ketika kita punya masalah pun di situ ada berbagai macam nikmat dan kemudahan dari Allah. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada berbagai macam kemudahan. Ketika ada musibah, ada masalah, ada kendala, maka yakinlah bahwa di situ ada berbagai macam kemudahan, pertolongan dan hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Dan Allah tidak meninggalkan hambanya yang beriman kepadanya. Allah tidak meninggalkan hambanya yang berusaha bertakwa kepadanya. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Allah tidak meninggalkan hamba-hambanya. Cuman kita yang seringkali enggak ngerti bagaimana Allah tolong kita. Kita yang seringkali buruk sangka kepada Allah. Kita yang seringkali enggak paham. Dan kita yang seringkali tergesa-gesa atau kita yang seringkali memaksakan bahwa pertolongan itu harus versi kita. Padahal yang versi kita pun belum tentu yang terbaik dan belum tentu baik. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur dan berusaha menjadi hamba yang sebaik-baiknya. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama Al-Allama Al-Imamul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa pintu masuknya syaitan itu sangat menakutkan kita. Kenapa demikian? Karena dia itu masuk melalui apa yang kita sukai secara syahwat. Dan dia masuk dari pintu yang merupakan kelemahan kita, yang merupakan keinginan nafsu dan syahwat kita. Fahuwa yadkhulu alaihi min al-abwab allati hiya min nafsihi wa tabaihi. Kita kembali kepada keterangan Ibnul Qayyim, mari kita lihat bersama-sama. Dan iblis atau syaitan itu masuk dari pintu-pintu yang hadirin sekalian, yang merupakan hal-hal yang cocok dengan hawa nafsunya dan tabiatnya. Jadi pintu-pintu yang cocok dengan hawa nafsunya dan tabiatnya. Itu yang dikatakan. Lalu kita lihat fatamilu nafsuhu ma'ah. Lalu karena masuknya dari pintu yang disukai oleh hawa nafsu, maka hawa nafsu pun jadi suka tuh gitu loh. Hawa nafsu jadi suka. Kita lihat keterangan Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan bahwa sehingga jiwanya itu condong kepada dia. Jadi jiwanya itu condong kepada dia. Gitu loh. Jadi jiwanya itu condong kepada dia. Dapat sambutan hangat gitu loh dari nafsu kita. Kenapa? Karena yang ditawarkan yang sesuai dengan keinginan. Yang ditawarkan sesuai dengan keinginan. Gimana sih kita suka gorengan terus ditawarin bakwan, kan seru banget ya gitu loh. Kita apa namanya suka gorengan ditawarkan tahu isi itu kan ahlan wa sahlan. Nah begitu juga, itu yang halal tentu saja. Tapi kalau iblis ini dia bisa masuk ke hal yang haram dan hal yang halal agar offside, agar overdosis. Makanya kita digoda sama dia itu beda-beda. Sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan kecenderungan kita, sesuai dengan tabiat kita. Jadi orang yang misalnya tabiatnya marah-marah itu akan dicari cara oleh si iblis dan syaitan ini gimana dia marah-marah gitu loh. Ada aja. Dipicu sana, dipicu sini, dipicu itu. Biar karena tabiatnya suka marah-marah. Tabiatnya suka marah. Kalau tabiatnya suka ketawa, diatur, diarahkan dan digoda agar dia ketawa yang melampaui batas. Akhirnya waktu habis, akhirnya hati itu jadi keras karena kebanyakan ketawa. Jadi memang dikondisikan sama syaitan dan dia paling jago pengkondisian. Gimana bisa ketemu sisi-sisi yang lucu, yang joke dan lain sebagainya. Ada aja tuh. Agar apa? Agar agar si manusia ini tergelincir dalam kesalahan. Jadi kaidahnya simak baik-baik ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, li'annahu yadkhulu 'alaiha bima tuhib. Iblis akan masuk dari pintu yang disukai oleh hawa nafsu, itu masalahnya. Yang disukai oleh nafsunya. Jadi dia bisa mendetek, dia bisa mendeteksi kita tuh sukanya apa. Nah, dia masuk dari sana. Fayattafiqu huwa wa nafsu wa hawahu 'alal 'abdi, maka akhirnya terjadi koalisi antara iblis, antara jiwa dan hawa nafsunya. Itu. Terjadi koalisi. Thalathatun musallatuna amirun. Gitu. Jadi tiga hal ini, iblis, lalu jiwa dan hawa nafsunya itu sepakat memberikan perintah. Memberikan perintah. Nah kalau udah tiga hal ini memberikan perintah, maka anggota badan akan ngikut. Fala tazalul jawarihu fi ta'atihim kaifa amaru wa aina yammamu. Maka anggota badan seakan ikut, akan nurut, akan taat apa yang mereka bertiga perintahkan dan apa yang mereka bertiga arahkan. Jadi selalu begitu. Hadza muqtada halal 'abd, dan beginilah kondisi dari seorang hamba, gitulah hadirin. Jadi kita lanjutkan. Jadi hadza muqtada hal al-'abd. Ya gitulah. Seorang itu. Jadi kalau sudah terjadi koalisi antara tiga hal ini, itu tubuh akan ngikutin. Tubuh akan ngikutin. Nah, lalu dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, faqtadat rahmatu rabbihil azizir rahim bihi an a'anahu bijundin akhar. Namun tentu saja Allah tidak akan diam. Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang dan maha perkasa itu menolong hamba-hambanya dengan mengutus dan mempersiapkan pasukan atau tentara yang lain, kekuatan lain yang akan menolong dia. Wa amaddahu bimadadin akhar, dan seorang hamba itu disupport dengan kekuatan yang lain. yuqawimu bihi hadzal jun alladhi yuridu halakahu. Dan tugas tentaranya Allah ini untuk melawan orang atau melawan pihak yang ingin menghancurkan nih hamba gitu. Fa arsala ilaihi rasulahu. Jadi siapa aja nih apa namanya yang dikirim sama Allah Subhanahu wa taala untuk menolong seorang hamba, untuk menolong kita agar kita agar menggagalkan koalisi tiga itu tadi. Si iblis, hawa nafsu, lalu jiwa. Si jiwa yang dipengaruhi sudah. Karena kalau udah tiga ini berkoalisi, udah tubuh gak bisa buat apa-apa. Tubuh akan nyerah, badan akan nyerah, lisan akan nyerah, mata akan nyerah, telinga akan nyerah, akan nurut semuanya sama tiga kepentingan ini, tiga pihak ini. Dan kita tahu iblis gak mungkin ngajak kita ibadah gitu loh. Jadi lisan akan ghibah, lisan akan caci maki, lisan akan fitnah, mata pun akan melihat yang tidak benar, telinga pun demikian, lalu tangan akan nyentuh yang enggak-enggak, kaki akan melangkah ke tempat yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi di banyak pihak. Nah, biar tiga pihak ini tidak koalisi, maka Allah utus tentaranya. Allah utus hamba-hambanya yang lain. Apa saja sih yang Allah utus dan siapa saja mereka? Mari kita simak baik-baik. Fa arsala ilaihi rasulahu. Allah mengutus rasulnya. Allah mengutus rasulnya. Itu yang pertama. Wa anzala alaihi kitabahu. Dan Allah menurunkan kitab sucinya. Wa ayyadahu bi malakin karimin yuqabilu aduwahu syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala menolongnya dengan mengutus malaikat-malaikat yang mulia untuk melawan musuhnya itu, yaitu para syaitan. Fa idza amarahu syaitanu bi amrihi amarahu al-malaku bi amri rabbih. Ketika syaitan memerintahkan kita sebuah perintah yang pastinya akan membuat kita sengsara, binasa, masuk neraka, maka di sisi lain malaikat akan memberikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika syaitan kasih perintah, malaikat kasih perintah juga. Wa bayyana lahu ma fi ta'atil adu minal halaq. Dan syaitan dan malaikat memberikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan bahwa ketaatan kepada syaitan itu akan membuat seseorang itu binasa, akan membuat seorang itu hancur. Fahadha yulimmu bihi marrah wa hadha marrah. Dan selalu silih berganti begitu. Nanti syaitan datang, nanti malaikat datang. Syaitan kasih perintah, malaikat kasih arahan. Selalu demikian. Wal mansuru man nasarahu Allah azza wa jal. Wal mahfudhu man hafidhahu Allah ta'ala. Yang ditolong adalah orang yang ditolong oleh Allah. Jadi yang selamat adalah orang yang ditolong oleh Allah. Yang menang adalah orang yang ditolong oleh Allah. Yang aman terjaga orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaidah, jangan pernah lupa nih hadirin. Jadi memang memang mengerikan, memang menakutkan. Bayangkan kita itu diserang melalui hal yang kita sukai, kan susah banget nolaknya. Makanya itulah seringkali curhatan banyak kita, kok susah banget ya Pak Ustadz ya, kok aku udah berusaha ternyata jatuh lagi, aku udah berusaha jatuh lagi. Udah nih pasti kajian sadar nih, begitu pulang ngebleng lagi, halu lagi. Kenapa? Salah satunya itu tadi, karena syaitan tuh ngajak kita sesuai dengan kesukaan kita. Sesuai dengan kesukaan kita. Makanya itu kaidah li annahu yadkhulu 'alaiha bima tuhibbu. Karena syaitan tuh masuk ke jiwa dari apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Itu susah banget, kita susah nolak. Gitu. Kita sangat susah nolak. Gimana sih misalnya orang yang suka kopi gitu, ditawarin kopi kan susah banget nolaknya. Susahnya minta ampun. Itu luar biasa perjuangannya. Orang yang penggemar seafood dikasih kepiting, dikasih ikan laut, aduh itu beratnya nolak. Nah itu kira-kira gitu kira. Tapi itu halal. Nah syaitan masuk dari versi haramnya atau halal yang melampaui batas. Jadi kalaupun yang halal itu syaitan tuh yang nambah lagi deh, nambah lagi gitu, sehingga akhirnya overdosis, berlebihan dalam hal yang halal. Jadi bukan bicaranya, angkat masalah ini lagi, angkat ini, akhirnya kita buang-buang waktu di situ, yang harusnya bicara cukup 20 menit akhirnya jadi 1 jam. Nah itu permainan syaitan semua tuh. Itu hal yang perlu kita cermati. Nah, agar kita selamat, Allah berikan solusi, Allah berikan dukungan dan tentara. Dan yang pertama kata Ibnu Qayyim, Allah utus Rasul. Jadi diutusnya Rasulullah SAW itu tanda sayang Allah sama kita, diri. Tanda sayang Allah kepada kita. Dan ini juga pelajaran besar bagi kita, bahwa tujuan, salah satu tujuan utama seorang Rasul adalah agar tiga pihak ini tidak melakukan koalisi, agar tidak bersatu, iblis, hawa nafsu, dan jiwa. Agar tidak bersatu dan berkoalisi. Allah sayang sama kita, Allah utus Rasul. Makanya kan masih ingat surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Jadi tidaklah kami utus engkau kecuali untuk sebagai rahmat. Rahmat, kasih sayang. Nah ini yang harus kita yakinkan loh jamaah, khususnya ibu-ibu sekalian. Ketika kita mendapatkan sebuah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti tanda sayang Allah sama kita. Kenapa berat? Karena seringkali tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Dan bisa jadi sebelumnya memang sudah terjadi koalisi itu. Karena kita misalnya baru belajar di usia 30-an tahun. Berarti bisa jadi koalisinya udah lama tuh. Nah kira-kira orang yang sudah punya, atau pihak yang sudah punya kekuasaan, pas mau diganti dan digeser, mau apa enggak dengan mudah? Enggak. Sama. Ketika iblis, ketika syaitan, ketika hawa nafsu sudah menguasai jiwa seseorang, maka mereka kan gak akan simpel disuruh pergi, hadir. Maka butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tapi kita harus yakin bahwa setiap ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita, maka itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan, hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana jeniusnya Hajar alaihissalam. Lihat bagaimana diberikan taufiknya Hajar. Ketika suaminya melangkah meninggalkan beliau, pertanyaannya simpel tapi sangat tajam. Allahu amaraka bihadha. Apakah ini perintah Allah? Karena kalau ini perintah Allah, maka ini tanda sayang. Gitu. Kalau ini perintah Allah, maka ini tanda sayang. Ini untuk kebaikan kita. Berat ya. Tapi beratnya itu tuh bukan karena perintahnya merusak, bukan. Tapi karena seringkali hawa nafsu kita gak cocok. Dan bisa jadi udah terjadi koalisi, karena kita udah kelamaan jauh dari Allah. Kelamaan gak sujud. Kelamaan gak ruku. Kelamaan bermaksiat, akhirnya itu terjadi koalisi. Udah koalisi, dia akan pertahankan wilayahnya mati-matian, gitu aja. Susah. Makanya merubah kebiasaan adalah salah satu hal yang paling sulit, kata para ulama. Itu susah banget. Karena udah terjadi koalisi, udah enak. Hawa nafsu tuh udah dimanjakan. Gimana sih kalau hawa nafsu dikasih panggung, dimanjakan bertahun-tahun, disuruh menyingkir. Menjadi warga kelas 2 di dalam jiwa dan hati kita. Emangnya dia mau apa dengan simpel? Enggak kan? Itu poin. Ada kasus, hadirin sekalian, ada seseorang atau ada pihak yang dikasih izin menempati rumah temennya. Jadi temennya kasih izin, lah pakai rumah aku aja deh. Tapi sewaktu-waktu aku butuh, kamu siap ya, gitu loh. Oke, gitu. Tinggallah di situ. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Itu kalau pada tahun pertama, kalau pemiliknya minta dikosongkan, cukup mudah mengosongkan. Tapi kalau 20 tahun di situ, tiba-tiba minta dikosongkan, itu gak mudah loh. Gak mudah. Padahal jelasnya bukan punya dia. Tapi 20 tahun itu rumah. Gak mudah. Jadi itulah poin. Kenapa susah? Karena sudah terjadi koalisi, sudah terjadi hubungan erat di dalam hati kita. Ini para ulama Ibnu Qayyim ingin menjelaskan, kenapa yang Anda rasa selama ini itu apa sih? Ini yang dirasa. Maka sekali lagi, obatnya apa? Itu tadi, kembali ke pertolongan Allah. Makanya kan di akhir paragraf, kata Ibnu Qayyim apa? Al-Mansur man nasarahullah. Yang berhasil, yang menang itu yang ditolong sama Allah. Al-Mahfud, yang terjaga, yang dijaga oleh Allah. Nah, Allah nolong kita dengan apa? Di antaranya Allah tolong kita, kata para ulama, dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Rasul, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pertolongan Allah, itu kasih sayang Allah ke kita, agar kita tidak dikuasai oleh iblis dan hawa nafsu. Jadi obatnya adalah, obat yang harus kita minum adalah tuntunan-tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kitab suci yang Allah turunkan harus kembali ke Al-Qur'an. Makanya kalau ingin hati bersih itu jangan pernah jauh sama Al-Qur'an. Nah, gimana kita mau dekat sama Al-Quran sedangkan ngebaca Quran aja gak bisa? Padahal waktu ada, padahal kesempatan belajar terbuka. Nah, terus kita mau dekat gimana? Mau baca aja gak bisa dan tidak mau bisa. Maka kita harus belajar Al-Quran, kita harus dekat sama Al-Quran, karena inilah cara Allah nolong kita. Jadi Al-Quran itu hadir dalam kehidupan kita dalam rangka Allah tolong kita, itu poinnya. Dalam rangka Allah tolong kita. Agar hidup kita itu berkah. Agar hidup kita itu baik, gitu loh. Itu hal yang perlu kita camkan. Nah, tapi kita tuh gak ngerti. Kita tuh gak ngerti. Maka jelas-jelas Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155. Apa kata Allah SWT dalam surat Al-An'am 155? Wahadha kitabun anzalnahu barakun. Kata Allah SWT, dan inilah Quran yang kami turunkan dengan keberkahan, berkah mubarakun. Ini kitab ini diberkahi. Al-An'am 155. Kitab ini kami turunkan berkah, kata, diberkahi. Terus apa perintah? Fattabi'uh. Maka ikutilah, kata Allah. Wattaqu, dan bertakwalah. La'allakum turhamun, agar kalian disayang, dirahmati. Jadi dekat sama Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, itu cara agar disayang sama Allah, itu poinnya. Disayang sama Allah. Sehingga kita itu tadi enggak dikuasain sama iblis, sama tuh hawa nafsu, dekat sama Quran. Itu bentuk pertolongan Allah sama kita. Bentuk pertolongan Allah sama kita. Gitu jemaah. Lalu yang ketiga, Allah kirim malaikat untuk jaga. Allah kirimkan malaikat untuk menjaga. Syaitan memerintah ke kiri, malaikat mengajak ke kanan. Syaitan bawa ke arahkan ke neraka, malaikat mengajak pada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu selalu. Itu poin. Makanya hadirin Allah muliakan, makanya kan kita tuh diminta untuk beriman kepada malaikat dan melakukan hal-hal yang membuat malaikat itu mensupport kita. Contohnya apa? Contohnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya dhahril ghaib, ketika saudaranya gak tahu. Jadi dia doakan saudaranya dan saudaranya gak tahu didoakan sama dia, maka malaikat akan berdoa untuk dia, walaka mithluh, engkau pun dapat apa yang engkau mintakan untuk saudaramu. Didoakan sama malaikat, walaka mithluh, engkau mendapatkan, semoga engkau mendapatkan apa yang engkau mintakan untuk saudaramu. Makanya sebagian ulama klasik itu, hadirin, sebelum mendoakan diri sendiri, dia doakan dulu saudaranya, gitu. Jadi sebelum dia doakan dirinya sendiri, dia doakan saudaranya. Biar apa? Biar dapat doa malaikat. Malaikat kan gak bermaksiat, kita nih masih bermaksiat. Kita masih suka khilaf, malaikat kan la ya'sunallah ma'amarahum. Malaikat tuh gak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka orang-orang beriman tuh pengen dapat doa malaikat, didoainlah saudaranya. Dengan didoakan saudaranya, dia mendapatkan doa malaikat gitu. Dan kita juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang membuat malaikat itu pergi gitu loh. Atau menjauh dari kita. Malaikat rahmat itu menjauh dari kita. Itu hadirin sekalian. Jadi itu amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dengan demikian terciptalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kalau Allah sudah tolong, maka kita akan berhasil. Kalau Allah tolong, kita akan berhasil. Gitu, hadirin sekalian Allah muliakan. Dan kalau Allah tinggalkan kita, maka kita akan gagal. Kita akan gagal. Allah Ta'ala bisa. Nah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim beserta keluarga beliau, seluruh ulama kita, begitu pula ustadz, keluarga beserta tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya ustadz, bagaimana hukumnya membicarakan seseorang untuk mengenali karakternya sehingga lebih paham dalam menyikapi orang tersebut saat berinteraksi? Misalnya saya dan suami sering diskusi tentang karakter keluarga besar, baik dan buruknya. Baik itu keluarga besar saya maupun keluarga besar suami. Dari situ kami sering mengambil kesimpulan bagaimana seharusnya menyikapi masing-masing dari keluarga tersebut. Namun hati kecil saya masih ragu, saya khawatir ini jatuh dalam ghibah, terutama saat menceritakan karakter keluarga yang buruk, seperti egois, sombong, dan lain sebagainya. Semoga Allah mudahkan usaha dalam menjawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan wa fikum barakallahu wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bahwa ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang kalau dia tahu, dia dengar, dia enggak suka, dia enggak nyaman. Itu poin. Yang kedua, kita tahu bersama-sama bahwa ghibah membicarakan aib orang itu hukumnya haram, dosa besar. Kalau itu fakta. Tapi kalau itu bukan fakta, maka itu masuk ke fitnah, dosanya lebih besar lagi. Hanya saja ada mustathnayat, ada kasus pengecualian. Ada kasus pengecualian. Di antaranya dijelaskan jika ada maslahat, jika ada maslahat syar'i yang tidak bisa dicapai kecuali dengan atau tidak yang kecuali dengan kebutuhan syar'i atau maslahat syar'i yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan menyebutkan hal tersebut. Menyebutkan hal tersebut. Nah, diantaranya misalnya seperti yang disampaikan oleh penanya, mengidentifikasi keluarga. Karena kalau kita enggak tahu otak keluarga itu bahaya, hadirin. Kita butuh tahu peta. Ya sama seperti di kantor kan, rapat HRD atau membahas tentang pegawai kan kita harus sebut. Tapi yang paling yang perlu kita camkan, kita harus jujur. Harus jujur. Bukan karena ingin membicarakan, tapi karena butuh data. Yang kedua, proporsional, sesuai dengan porsi. Kalau cukup 1 menit jangan 2 menit. Kalau cukup 2 menit jangan 3 menit. Kalau cukup 5 menit, jangan 6 menit, dan seterusnya. Itu hal yang paling. Jadi seperlunya aja. Nggak semua kekurangannya disebutkan. Cukup sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan kita harus jujur loh. Karena bisa jadi 5 menit pertama halal. Masuk 6 menit, ghibah dan dosa besar. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak butuh bicarakan pembahasan di menit ke-6 seterusnya. Yang kita butuhkan cuma dari detik pertama sampai menit kelima. Selebihnya kita gak butuh. Nah itu perlu kehati-hatian dan butuh warok. Butuh sifat warok bicarakan kekurangan orang. Allah Ta'ala bisa. Dan kita tahu bersama-sama bahwa hukum asal membicarakan aib orang itu merusak hati. Dan bisa membunuh hati, mematikan hati. Jadi hati-hati. Butuh rasa takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga, mohon izin bertanya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz wa iyakum. Hafizakumullah wa ahlikum wa iyak. Semoga Allah memberikan rahmat untuk Ibnu Qayyim, memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk seluruh guru-guru kita, para penuntut ilmu dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, atas izin Allah, saya pernah berada di level mencintai ilmu dengan cinta yang begitu besar. Saya baca kitab Sirah Nabawiyah. Di setiap malam ketika keluarga tertidur, saya bangun di sepertiga malam untuk sholat dan menghafal. Saya menyotorkan hafalan di jam 4 kepada ustazah. Jam 4 pagi ya, kepada. Jadi setorannya jam 4 pagi ke ustazah. Di setiap kata dalam Al-Quran saya tidak paham betul maknanya karena keterbatasan ilmu bahasa Arab. Namun saya merasa seakan Allah memberi kemudahan saya bisa memahami setiap ayatnya, sehingga ketika membaca pun di setiap ayat tentang janji Allah, surga, muncul harapan besar. Dan setiap ayat tentang neraka, azab Allah, rasa takut itu memuncak. Air mata selalu mengalir dan membuat hati saya begitu tenang. Sepulang kajian, ilmu mempengaruhi kekuatan iman saya. Saya tidak sabar menunggu kajian di pertemuan selanjutnya. Kenikmatan ilmu dan majelis ilmu itu membuat hati saya selalu haus untuk belajar. Saya bahkan pernah merasa setiap kali saya duduk, berdiri, bicara, memegang sesuatu, memperlihatkan ekspresi wajah, semuanya tertata. Sebab Allah buat saya melakukan itu diiringi muraqabatullah yang begitu besar. Muraqabatullah itu merasa diawasi oleh Allah. Jadi beliau ini sudah berada di titik, kalau beliau duduk, beliau merasa diawasi oleh Allah. Berdiri, beliau merasa diawasi oleh Allah. Berbicara, merasa diawasi oleh Allah. Memegang sesuatu, merasa diawasi oleh Allah. Bahkan memberikan ekspresi wajah aja, beliau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat ihsan, sekilas info ya. Ini derajat tertinggi dalam tertinggi kedua dalam kehidupan, yaitu derajat ihsan. Saya juga menikmati setiap sujud demi sujud, untaian-untaian doa yang saya panjatkan, sampai pada titik saya begitu merasa cukup hanya bersama Allah. Saya gak bisa jelaskan bagaimana secara lebih detail. Namun saat-saat itu adalah saat yang paling membahagiakan, menenangkan, dan saya berharap bisa diwafatkan dalam keadaan iman saat itu. Namun, saat ini saya jauh dari itu semua. Kajian terasa jenuh. Ilmu sebatas maklumat. Tidak ada pengaruh pada hati dan keimanan. Tutur kata tidak lebih baik. Hawa nafsu sulit dikendalikan. Menghafal hanya sebatas untuk distorkan. Saya mengajar ilmu sebatas bagian dari kewajiban saya, bagian dari kewajiban. Saya jarang membaca buku. Mayoritas waktu saya banyak berkelut dengan hal-hal mubah, makruh, atau tanpa sadar hal-hal yang haram. Semua berubah semenjak saya sibuk skripsi, sehingga saat ini saya menikah di usia baru 1 tahun. Usia pernikahan ya 1 tahun. Mohon nasihat Ustadz bagi saya yang lelah dengan hambarnya hati dan jiwa. Iya, terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah di afana mimabtalaha bihi wa faddalana ala kathir mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, harapan itu masih ada. Dengan bertanyanya beliau dengan pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk kembali ke puncak itu. Karena kata para ulama, jamaah dan ibu-ibu sekalian, orang tuh kalau mau baik, mau berubah, dan Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka dia akan mengaku, i'tiraf, mengaku. Jadi kalau kita ngaku kesalahan dan dosa-dosa kita, dan nggak usah ke semua orang, kan kita juga nggak tahu siapa beliau yang bertanya, tapi ngaku aja, betul saya begini, saya ini bukan orang baik, saya ini banyak dosa. Itu langkah awal untuk berubah dan menjadi baik, gitu. Jadi ini adalah sebuah harapan. Tapi sebelum saya lanjutkan, seyogianya apa yang dialami oleh beliau yang bertanya ini menjadi ibrah bagi kita semua, khususnya yang sedang punya iman yang bagus, khususnya yang sedang berada di tingkat ketakwaan yang oke. Ingat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu apa? Yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Sebagaimana iman kita bisa bertambah, iman kita pun bisa berkurang. Dan ini salah satu buktinya. Ini salah satu contohnya, berkurang drastis. Apa yang dialami oleh beliau yang bertanya, bisa dialami oleh kita semua. Kalau kita tidak dijaga oleh Allah, kalau kita gak ditolong oleh Allah. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, jangan pernah merasa kepedean dengan kondisi hari ini, atau kondisi saat kita sedang semangat-semangatnya. Jangan selebrasi sebelum garis finish. Makanya istilah celebrate too early itu benar, hadirin, itu bahaya. Selebrasi sebelum semua berakhir, sebelum husnul khotimah. Merasa aman. Kalimat yang gak mungkin lah gue kayak begitu, gak mungkin. Nanti jangan sampai Allah uji ucapan Anda. Apa yang gak mungkin? Bagi saya itu hal yang sangat aib. Gak mungkin saya melakukan itu. Gak mungkin melakukan itu. Ada banyak bukti. Seseorang kemakan omongannya sendiri, hadirin. Ada banyak contoh. Terbalik, hadirin. Kebalik 180 derajat berubah. Apa sulitnya bagi Allah? Apa ribetnya bagi Allah yang maha berkuasa? Apa susahnya kalau Allah mencabut hidayah dalam diri kita? Jadi hadirin Allah muliakan, jangan pernah merasa aman. Hanya orang-orang yang rugi yang merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam surat Al-A'raf 99 Allah berfirman apa? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari murka dan makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Orang yang merasa aman rugi dia. Makanya ulama-ulama besar, orang-orang soleh terdahulu itu gak pernah merasa aman. Banyak Al-Hasan menyampaikan, ma khafahu illa mu'min wala aminau illa munafik. Gak ada yang merasa khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan, ke dalam riya, kecuali orang yang beriman. Orang beriman itu salah satu ciri-cirinya itu merasa khawatir. Tapi proporsional khawatirnya, hadirin. Orang beriman itu enggak euforia, kepedean gitu. Dan sebaliknya kata Al-Hasan, wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan dan riya kecuali orang munafik itu sendiri. Maka ciri-ciri orang munafik adalah merasa diri bersih, merasa diri sempurna, dan gak merasa khawatir. Gak mungkin lah saya begitu. Hadirin Allah muliakan, Imam Ahmad pernah didatangi syaitan, dan syaitan pada saat beliau menjelang wafat beliau, kata syaitan, sekarang engkau sudah aman dari saya. Kata Imam Ahmad, belum, sampai saya wafat husnul khotimah baru saya aman dari anda. Jadi tetap siaga gitu, waspada. Orang-orang beriman itu waspada, gak main api. Karena mentang-mentang imannya kuat, imannya tinggi, ilmunya dalam, enggak. Karena kembali lagi ke kajian kita tadi, wal mansur man nasarahullah, wal mahfuz man hafizahullah. Yang menang, yang berhasil, yang terjaga hanya orang yang ditolong dan dijaga oleh Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena diri kita. Makanya kan kita diajarkan doa, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya hayyu qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan yang maha mengatur segala semuanya, bi rahmatika astaghits, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah biarkan aku bertumpu pada diriku semata walaupun sekejap mata. Orang, salah satu ketakutan yang paling besar orang-orang beriman adalah saat kita bertumpu dengan diri kita sendiri. Itu menakutkan. Itu awal dari kehancuran. Nah, coba evaluasi itu gitu. Ada sih kemungkinan besar ada sisi itu. Kita kita tenggelam dalam itu, lupa, kurang waspada, kurang hati-hati, kurang waspada dan kurang hati-hati. Makanya kan Allah berfirman apa, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Makanya semakin bertambah ilmu semakin takut, bukan semakin arogan dan bukan semakin kepedean, enggak. Bukan semakin merasa aman, semakin takut. Tapi takutnya proporsional. Di waktu yang sama, rasa harap pun juga tumbuh. Rasa cinta pun juga tumbuh. Sehingga balance, hadirin. Itu hal yang perlu kita jawabkan. Nah itu, kita lanjutkan. Berarti gimana nih langkah buat yang bertanya? Yang pertama tadi mengaku, itu udah bagus banget gitu. Itu sudah luar biasa. Mengaku itu awal dari kebaikan. Mengaku itu awal dari kebaikan. Makanya kan ulama kita gak suka kalau kita tuh cari-cari alasan, hadirin. Cari-cari alasan. Ya, salah-salah aja gitu loh. Itu yang perlu kita tanamkan. Oh, jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam. Apa yang Allah firmankan tentang Nabi Musa dalam surat Al-Qasas ayat 16? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Musa menyampaikan, Rabbi, wahai Rabbku, inni zalamtu nafsi, aku ini banyak zalimin diri. Aku ini menzalimi diriku. Faghfirli, ampunilah aku. Faghfarlah. Dan Allah ampuni kesalahannya. Kalau Nabi Musa mengatakan zalamtu nafsi, masa kita mengklaim diri kita bersih, hadirin? Jadi itu dalil yang membuat para ulama menjelaskan langkah pertama itu ngaku dulu. Zalam tu nafsi, ya Allah, aku ini banyak zolim gitu. Dan ngaku kepada Allah. Yang kedua, dan ini udah dimiliki insya Allah bagi yang oleh yang bertanya. Yang kedua, kata para ulama, perbanyak istighfar. dan taubat. Makanya Nabi Musa setelah mengaku apa? Faghfirli. Ya Allah ampunilah aku. Beristighfar beliau. Setelah mengaku Allahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli. Jadi setelah ngaku minta ampun udah. Itu tahap kedua. Setelah ngaku minta ampun. Nah, ini yang membedakan orang beriman dan orang yang gak beriman. Kalau orang yang gak beriman, ketika kenapa sih orang gak beriman itu susah untuk ngaku, bahkan di hadapan Allah gitu, atau di hadapan, karena dia berpikir kalau saya ngaku semua berakhir, semua hancur, harapan gak ada, maka jangan ngaku. Tapi orang beriman itu justru sebaliknya. Mereka selalu punya harapan. Makanya ngaku itu bukan ending, tapi awal. Ngaku, lalu habis itu istighfar. Itu harapan, hadirin. Sehingga semangat lagi. Harapan. Ngaku, istighfar. Makanya kan para ulama itu dari dulu sampai sekarang itu salah satu tugasnya dan salah satu amanat ilmu itu kan memberikan harapan. Makanya masih ingat gak kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa? Pertama dia bunuh 99 orang dulu, terus pergi ke rahib. Terus apa kata rahib? Dikasih apa? Dikasih harapan atau keputusasaan? Dikasih keputusasaan, kata rahib, udah gak mungkin lah, ini dosa udah kebanyakan, gak bisa tobat. Akhirnya dieksekusi, jadi genap 100. Tapi hati kecilnya pengen berubah, tetap. Datanglah ke alim, ahli ilmu pada zaman itu. Lalu bilang, bisa gak saya tobat? Saya udah membunuh, lihat ngaku, itu lihat hadis ini, ngaku. Saya udah banyak dosa, saya bunuh. Saya bisa tobat gak? Apa kata alim dalam hadis tersebut? Masih ingat ucapannya? Man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang bisa mencegah Anda dengan taubat? Taubatlah. Lihat, harapan dikasih. Ilmu itu harapan. Harapan itu penting. Ilmu itu harapan. Taubat. Tapi saya minta pergi dari negeri, hijrah dari negeri kamu ke negeri yang baru, karena negeri kamu negeri yang buruk orang-orangnya, dan negeri yang baru adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi yang kedua itu kata para ulama minta ampun. Yang ketiga kata para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, yang ketiga itu kita harus mendidik diri kita dan jiwa kita. Tarbiyatun nafas. Kita harus didik diri dan jiwa kita. Kita harus didik diri dan jiwa kita. Jadi istighfar harus selalu. Istighfar harus selalu. Tapi kalau kita tidak mendidik jiwa kita dengan tauhid, dengan iman, dikhawatirkan kembali lagi dan gak kuat, gak solid gitu loh. Makanya jiwa dan hati itu harus dididik. Dididiknya dengan apa? Dengan ilmu dan tarbiyah, kata para ulama. Dengan ilmu dan tarbiyah. Makanya Allah berfirman tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah orang, jadilah rabbani. Rabbani, pendidik. Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Disebabkan kalian mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan kitab suci Allah, dan disebabkan kalian mempelajari kitab suci tersebut. Jadi mempelajari kitab suci itu harus menggabungkan dua hal, ilmu dan tarbiyah. Dan kalau kita apa maksud Rabbani, alladzi rabbin nas bisigoril ilmi qobla kibari, orang yang mendidik umat mulai dari ilmu yang dasar sampai tinggi. Jadi kita harus mendidik jiwa kita, kalau enggak akan balik lagi. Itu penting. Itu jawaban dari para ulama kita, wallahu ta'ala misal. Jadi setelah istighfar terus-menerus, didik jiwa kita. Dan ini pelajaran mahal, jiwa kita tuh bisa berubah lagi. Makanya harus dididik. Harus dididik. Kalau dididik insya Allah gak ada apa-apa. Bismillah. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, menjaga Ustadz dan kita semua. Amin, amin, Allahumma amin, amin, rabbal alamin. Saya ibu dari 3 orang anak yang masih kecil-kecil dan sudah setahun ini saya merasa sulit sekali mengontrol emosi. Gak paham berapa kali anak-anak dan suami saya terluka karena ucapan dan perilaku saya. Setiap malam saya merenung dan menangis, memeluk mereka, merasa berdosa, tapi ketika esoknya berulang lagi seperti itu setiap hari. Dan belakangan ini saya tidak bisa menikmati ibadah yang saya lakukan. Rasanya capek, hati merasa bersalah, tapi perilaku sulit berubah. Afan Ustaz, mohon nasihat apa yang harus saya lakukan. Hal yang paling mudah saya lakukan sebenarnya apa yang membuat ini, bagaimana cara saya tahu hal apa yang membuat saya dan suami ini lalai. Saya merasa semakin Allah memberikan kenikmatan, saya semakin lalai dan emosi saya labil. Saya takut ini istidraj, tapi tidak mungkin juga saya berdoa agar Allah mengambil nikmat ini. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, lagi-lagi perbanyak istighfar kepada Allah. Terus istighfar. Berapa kali kita beristighfar? Kita tahu Nabi SAW sehari 100 kali. Itu Nabi SAW yang dijaga oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Masa kita jarang beristighfar? Istighfarlah. Lalu yang kedua, perbanyak sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu yang ketiga, jaga waktu malam. Emosi itu sangat berkaitan dengan ibadah malam, hadirin. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. dan hamba-hamba Allah yang berjalan di atas permukaan bumi dengan kerendah hatian. Dan apabila diprovokasi orang, qulu salama, mereka akan mengucapkan kata-kata yang baik, gak terprovok, kata-kata yang baik. Kok bisa sih, udah diprovokasi tetap aja gak terpancing? Ternyata di ayat berikutnya mereka punya kebiasaan. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka itu di waktu malam bangun, lalu qiyamul lail, sujud, ibadah sama Allah. Jadi itu hadirin. Jadi ibadah malam kita itu mempengaruhi emosi kita. Tolong jaga ibadah malam kita. Allahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati para ulama, semoga Allah merahmati ustaz dan seluruh keluarga, semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Saya seorang amin ya rabbal alamin wa iyyak. Begitu juga ya, kepada yang bertanya dan seluruh yang bertanya dan seluruh jamaah sekalian dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Saya seorang istri memiliki anak berusia 1 tahun. Saya ingin sekali umroh bersama anak kami, namun suami tidak setuju karena mengajak anak membuat ibadah umroh tidak fokus. Inginnya suami umroh saat anak sudah bisa ditinggal. Saya ingin sekali umroh dalam waktu dekat ini. Ustaz, mohon nasihatnya. Ustaz, jazakallahu khair wa iyyakum. Gini loh hadirin sekalian. Yang pertama, kalau kita baca buku-buku klasik, kita akan tahu bahwa haji dan umroh membawa anak itu salah satu kulturnya para ulama, salah satu salah satu kulturnya ulama, para ulama kita tuh suka haji atau umrah bawa anak. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat ibadah umrah tidak fokus, belum tentu juga asal kita memahami ibadah secara utuh gitu loh. Ibadah itu kan sebuah kata universal yang mencakup seluruh amal dan ucapan perbuatan yang Allah cintai dan ridhoi, yang kita lakukan dengan rasa cinta dan rasa hina dan penuh kerendahan, itu ibadah. Jadi kalau kita sepakat dengan makna ibadah ini, bukankah misalnya memberikan hak anak di Mekah Madinah adalah ibadah, dan kalau dilakukannya di Mekah Madinah pahalanya kan besar hadirin. Pahala itu kan besarnya pahala ditentukan keberkahan tempat dan waktu, jadi pahalanya besar. Mungkin ya, dan belum tentu juga kok, karena pengalaman kita ketika bawa misalnya bawa anak-anak di keluarga atau rombongan, nggak semuanya terganggu kok gitu, bahkan sangat menikmati gitu loh. Apalagi usia 1 tahun kan masih bisa dikondisikan. 1 tahun udah bisa lari-lari belum sih? Ya dikit-dikit lah ya, 1 tahun kan belum bisa roll ke depan, roll ke belakang, nyungsep, ngesot, segala macam. Jadi masih bisa dikondisikan lah 1 tahun itu. Dan kan bisa pakai strategi gitu loh. Nanti turun tawaf dan sa'inya misalnya pada saat jam tidur anak, kan bisa. Udah tidur aja, kita gendong. Dan tawaf dan sa'i sambil gendong, kan pahalanya semakin besar hadirin. Al-ajru ala qadril masyaqqa, inna 'idhamal jazaa'a wa 'idhamal bala', sesungguhnya besarnya pahala tergantung berat atau tingkat kesulitan sebuah ujian atau amalan. Jadi bisa dikondisi itu ada strateginya lah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah turun tawaf dan sa'inya ketika jam tidur anak. Anak dikasih ASI udah kenyang segala macam, tidur, bismillah turun. Gitu loh, bismillah turun. Dan selama ini sih nggak ada pengalaman terbatas kami ya, yang pengalaman yang sangat terbatas, nggak ada kendala dengan taufik Allah. Justru menikmati gitu nih waktunya ini, dan penting kan anak di waktu kecil itu mendapatkan suasana suasana ibadah di dua kota suci, di dua kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua tanah haram. Saya ingin tanya, anak satu tahun itu menerima data apa tidak, hadirin? Hah? Enggak. Menerima data enggak? Dirinya tuh menerima data enggak? Ya nerima lah. Terus kalau mereka enggak terima data, bagaimana mungkin mereka bisa bicara di usia berikutnya? Mereka bisa mengucapkan kata-kata, mereka punya kosakata. Itu kan karena mereka menerima data, mereka mendengar, mereka memproses apa yang mereka dengar, mereka melihat, mereka memproses apa yang mereka lihat. Itu semenjak mereka kecil, semenjak mereka lahir. Tapi mereka gak bisa ngungkapin, butuh waktu. Tapi mereka terima itu. Nah, alangkah indahnya kalau di awal-awal mereka, kehidupan mereka, mereka melihat dan mendengar berbagai macam rangkaian ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu pasti ada dampaknya untuk mereka ke depan, gitu loh. Ada dampaknya untuk mereka ke depan. Saya ingin tanya, kenapa, simple, kenapa anak kecil yang pertama kali, biasanya yang pertama kali dia ucapkan apa sih, anak-anak kita pertama kali kita dia ucapkan apa? Mama, ibu, bunda. Kenapa itu? Hah? Kenapa jemaah? Karena yang mereka dengar selama ini yang paling banyak kata itu. Jadi apa yang mereka dengar itu ternyata diproses, gitu loh. Nah, kan penting anak-anak mendengar talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anak dengar, itu kan penting ya. Apa, ibunya doa gitu, atau bapaknya doa. Itu luar biasa. Allah Ta'ala misal. Jadi coba dudukan dulu aja, dudukan dulu, jelaskan, dan semoga Allah memberikan taufik. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.